الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى dalam kitabnya Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, As-sujud 'ala al-ard wal hasir, sujud yaitu diperbolehkannya sujud di atas permukaan bumi, di atas tanah atau pasir atau bebatuan atau yang lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Walhasir, demikian pula sujud di atas tikar, anyaman tikar. Maka ini semua diperbolehkan, sujud tanpa pengalas atau sujud dengan menggunakan pengalas seperti tikar atau karpet atau yang lain. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan tentang diperbolehkannya seseorang sujud di atas apapun yang suci. Wa kana yasjudu 'ala al-ardi katsiran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali sujud di atas permukaan bumi. Karena kita ketahui bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masjid beliau tidak seperti sekarang ini. Masjid beliau masih berlantaikan tanah, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam sujud di atasnya berlantaikan tanah. Dan kondisi masjid yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berlantaikan tanah bukan berarti bahwa tidak diperbolehkan menggunakan keramik, tidak diperbolehkan menjadikan lantai masjid dari keramik atau dari marmer atau dari karpet. Maka ini semua diperbolehkan, berpengalas atau tidak berpengalas. Adapun sekarang ini secara umum masjid lantainya telah menggunakan keramik karena yang demikian lebih bersih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh sebagian, mereka menganggap bahwa tidak dianjurkan mengeramik masjid, menjadikan lantai masjid itu dari karpet atau yang lainnya, dibiarkan dari tanah. Ini termasuk bentuk tasyaddud, termasuk bentuk takalluf, memaksakan diri. Kondisi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masjidnya dari tanah lantainya, karena memang seperti itulah kondisi yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bahwa mengeramik masjid, membuat karpet untuk masjid merupakan hal yang bid'ah atau yang terlarang. Karena memang kondisi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaannya. Itulah yang mampu mereka lakukan. Yang dilarang dari masjid itu adalah bermegah-megahan, menghiasi masjid dengan berbagai macam jenis hiasan-hiasan, tulisan-tulisan, kaligrafi atau yang lainnya, memperindah, memegah-megahkan masjid dengan bahan-bahan yang mahal, kubah dari emas, semen dari perak misalnya kalau ada. Ya, ini mubahat. Adapun jika tujuannya adalah tanzif al-masjid, membersihkan masjid, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kali sujud di atas permukaan tanah karena kondisi lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dari tanah. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik. Adalah anjing-anjing yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kencing dan mereka buang hajat keluar masuk masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak membersihkan, tidak membasahi sedikit pun dari bekas kotoran anjing itu, bekas dari kencing anjing tersebut. Ini salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwa kencing anjing itu bukan najis. Kalau seandainya itu najis, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menuangkan air di atasnya agar kemudian kencing itu meresap ke bawah. Namun itu tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik. Mereka tidak membasahi, mereka tidak memercikkan sedikit pun dari tempat-tempat yang mana anjing itu berada atau buang hajat. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kondisi lantai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang masih dari tanah, sehingga ketika disiram air dia meresap. Yang kedua, hadis yang masyhur, hadis Anas bin Malik, demikian pula diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, bahwa seorang badui datang ke dalam masjid, lalu kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat, lalu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Orang badui, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan kamu rahmati ya Allah. Hendak menutup pintu rahmat Allah yang maha luas. Maka setelah itu dia pun mendatangi salah satu bagian masjid. Nah, dia kencing di sana. Dia kencing di tempat itu. Ketika para sahabat hendak mengingkari perbuatan orang badui ini, maka dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inna ma bu'itsum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Hariqu 'ala baulihi sajlan min ma. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit manusia. Maka hendaknya kalian membawakan satu tempat, satu gayung air untuk dituangkan di atasnya, di atas kencing tersebut. Dituangkan, jadi untuk menghilangkan, dituangkan air sehingga air kencing itu meresap ke bawah. Kalau sekarang dituang tidak mungkin, kencingnya masih nampak, bahkan malah mungkin air kencingnya semakin melebar dibantu oleh gerakan aliran air. Maka untuk membersihkan pada zaman sekarang berbeda dengan ada yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan dengan pel ya, sampai kemudian tidak terlihat ada bekasnya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau biasa sujud di atas permukaan bumi. Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil har, dan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengerjakan salat di tengah terik matahari yang sangat menyengat. Fa idza lam yastati' ahaduhum ay yumakkina jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fasajada 'alayhi, apabila salah seorang dari mereka tidak mampu mengokohkan dahinya untuk disentuhkan ke permukaan bumi pada saat sujud, maka mereka pun membentangkan pakaiannya, dalam riwayat yang lain ujung pakaiannya diambil, fasajada alaih, lalu kemudian sujud di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengerjakan salat, mereka biasanya mengerjakan salat tanpa menggunakan sesuatu dari pengalas, sehingga kadang-kadang di cuaca siang hari yang sangat menyengat panasnya, mereka pun tidak kuat untuk sujud, untuk menempelkan dahi mereka di atas permukaan bumi. Maka mereka pun menggunakan pakaian atau ujung pakaian atau yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sujud tanpa pengalas. Adapun jika pengalas itu terpisah dari tubuh orang yang sholat, seperti menggunakan tikar, sajadah, dan yang semisalnya, maka ini diperbolehkan sebagaimana akan kita terangkan nanti. Lalu apa hukumnya apabila menggunakan pengalas untuk sujud dari sesuatu yang berhubungan dengan orang yang sholat? Ini sudah pernah kita membahasnya pula, bahwa apabila tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan untuk menggunakan pengalas dari sesuatu yang melekat pada tubuh, misalnya pengalas dari pakaiannya atau pengalas dari sorbannya atau kopiahnya, dijadikan sebagai pengalas sehingga pada saat dia sujud di atas pengalas itu, bukan sujud di atas permukaan bumi. Ini telah kita terangkan sebelumnya bahwa sebagian para ulama menganggap bahwa sholat orang tersebut tidak sah apabila dia melakukannya tanpa uzur. Namun apabila ada uzur seperti panas, dia tidak mampu menyentuhkan dahinya di atas lantai disebabkan karena panasnya atau karena terlalu dinginnya atau yang semisalnya, maka diperbolehkan, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum sujud di atas kopiah atau di atas lingkaran sorban atau yang semisalnya hukumnya makruh, namun tidak sampai menyebabkan batalnya sholat. Dan ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Maka disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka tidak mampu menyentuhkan dahinya di atas permukaan bumi, maka mereka membentangkan pakaiannya untuk sujud di atasnya. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan dijadikan seluruh permukaan bumi ini untukku dan untuk umatku sebagai masjid. Maksudnya boleh dipakai untuk sholat dimanapun anda berada. Seluruh permukaan bumi ini boleh dimanfaatkan untuk sholat. Ketika anda berada di daratan, ketika anda berada di lautan, di atas kapal, dan di atas apapun diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Yang tidak diperbolehkan adalah sholat di pekuburan, sholat menghadap kuburan, sholat di atas kuburan, sholat di pekuburan, demikian pula sholat di al-hammamat, kamar mandi. Wa tahura, dan dijadikan seluruh permukaan bumi ini tahur. Maksudnya dia suci dan menyucikan yang lain. Oleh karena itu disyariatkan tayammum bagi seorang tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi. Maka disyariatkan baginya tayammum, menunjukkan bahwa tanah dan permukaan bumi itu hukum asalnya suci. Fa ainama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Maka kapan salat itu mendapati seseorang dari kalangan umatku dimanapun dia berada, tiba waktu salat, maka di sisinya ada tempat salat, yaitu di mana saja dia berada, dan di sisinya ada tahur, ada alat untuk bersuci, yaitu permukaan bumi. Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan tayammum pada saat seseorang tidak mendapatkan air, atau memudaratkan apabila seseorang menggunakan air. Wa kana man qabli yu'azzimuna dhalik, dan adalah orang-orang sebelumku dari kalangan orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel, mereka menganggap itu adalah perkara yang besar, kesalahan yang besar. Karena dalam pandangan mereka bahwa sholat itu hanya disyariatkan di tempat-tempat yang dibangun untuk melakukan peribadatan seperti masjid. Ini umat terdahulu. Mereka tidak sholat di sembarang tempat. Tiba waktu sholat, mereka tidak langsung sholat. Ada bangunannya tidak untuk melakukan ibadah. Ada kanisa, ada gereja. Dulu disebut kanais atau kanisa. Innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa bi'ihim. Sesungguhnya mereka dahulu itu sholat di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah khusus mereka. Alhamdulillah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan syariat ini untuk umat ini, sehingga mereka senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Begitu tiba waktu sholat, maka mereka segera mengerjakan sholat. Tidak diperbolehkan mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakannya. Adapun umat terdahulu, mereka tidak melakukan ibadah kecuali di tempat-tempat yang telah disiapkan untuk ibadah. Kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada hamba-hambanya. Salat boleh di mana saja. Begitu tiba waktu salat, salat di mana saja anda berada. Walhamdulillah, sebagai kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat ini. Wa kana rubbama yasjudu wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sujud pada lumpur dan air. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di atas tanah yang bercampur air, ya, yakni jadi lumpur. Itu disebut tin, air yang bercampur dengan tanah. Beliau sujud di atasnya. Wa qad waqa'a lahu dhalika fi subhi lailati 21 min Ramadhan hina amtarat as-samaa. Dan hal itu terjadi pada subuh hari di malam 21 Ramadhan, ketika hujan turun. Wasala saqful masjid, dan mengalirlah air dari atap masjid. Wa kana min jaridin nakhl, dan atap masjid ketika itu masih dari pelepah kurma. Jangan sampai kemudian ada lagi yang ingin membangun masjid, oh kita harus bangun masjid atapnya dari pelepah kurma supaya atapnya bocor-bocor ketika hujan turun. Nah, kita nanti seperti Nabi sujudnya dengan lumpur lalu menganggap itu sunnah. Bukan itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid itu. Memang kondisi seperti itu ya ala kadarnya, kondisi atapnya ya itulah yang mampu dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Bukan berarti sunnah membangun masjid dari pelepah kurma. Ya. Akhirnya ngirim dari Indonesia, ngirim minta diimpor dari Arab Saudi pelepah kurma, harganya mahal, hancurnya cepat. Ya, jadi tidak demikian, ini tasyaddud. Karena ada sebagian itu terlalu berlebihan di dalam memahami riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf. Saya juga sempat mendengar ada seorang yang berpaham bahwa kita kalau bangun rumah itu jangan sampai lewat dari sejengkal dari tinggi kamu. Jadi kalau kamu tingginya 160, tinggal tambah sejengkal ya sudah, itulah atap rumah. Itu atap rumah. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah lebih tinggi daripada kita, harus merunduk itu. Lalu mengatakan, ya beginilah rumah salaf. Bukan itu yang diinginkan. Masyaallah rahimakumullah. Tidak demikian cara memahami atharus salaf. Kondisi pada saat itu memang demikian. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan kepada seorang hamba lalu dia memanfaatkan hal itu sebagai tanda rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara hal yang dicintai Allah. Inna Allah azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdihi ni'mah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'alayhi. Allah azza wa jalla apabila memberi nikmat kepada seorang hamba, Allah senang melihat ada pengaruh nikmat itu pada dirinya. Wa sala saqful masjid wa kana min jaridin nakhl, maka mengalir air dari atap masjid. Fa sajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wattin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujudnya di air yang bercampur dengan tanah, tin, lumpur. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tawadhu'nya beliau. Tawadhu', kalau memang kondisinya sudah seperti itu ya. Misalnya seorang di satu kondisi dia sedang berada di sebuah perjalanan safar, ketika seorang berada di hutan misalnya, tiba waktu sholat, ya sudah sholat tapi kotor, ya kan bukan najis. Tanah itu bukan najis, sholat dalam keadaan seperti itu. Ada yang sholat karena takut pakaiannya itu kotor, akhirnya ditahan gitu. Diangkat supaya tidak terkena kotoran. Nah, kena lagi dia pelanggaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas sebelumnya, larangan menahan pakaian, larangan menahan rambut. Biarkan dia sujud seperti sujudnya anggota tubuh yang lain. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa absarat aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wat-tin. Maka kedua mataku memandang, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat dalam keadaan di atas dahi dan hidung beliau itu ada bekas air dan bekas lumpur. Masih nampak bekasnya di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli 'ala al-khumrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengerjakan salat di atas khumrah. Khumrah itu pengalas alas yang cukup untuk melakukan sujud di atasnya. Tikar kecil ya, atau sajadah kecil yang cukup untuk wajah. Nah, itu disebut khumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas khumrah. Dia semacam sajadah tapi seukuran kepala saja. Ahyanan, itu kadang-kadang dilakukan oleh Nabi. Wa 'alal hasiri ahyanan, kadang-kadang di atas anyaman tikar. Wa shalla 'alaihi marratan, dan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di atas anyaman tikar tersebut. Wa qad iswadda min tuli ma lubisa, dalam keadaan anyaman tikar itu telah menghitam karena terlalu seringnya dipakai, sehingga warnanya sampai berubah sampai menghitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Menghitamnya tikar bukan berarti menjadi najis. Tuanya tikar bukan berarti tidak diperbolehkan untuk salat di atasnya. Boleh. Diperbolehkan salat di atasnya. Maka boleh salat di atas apa saja yang suci, yang diperbolehkan. Apakah itu anyaman tikar, ataukah itu karpet, ataukah itu ambal, ataukah itu tikar rotan, atau apa saja diperbolehkan. Diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan secara panjang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tayyib, sampai di sini ikhwan, selesai pembahasan tentang sujud di atas sesuatu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan harus sujud di atas satu benda tertentu atau satu tempat tertentu, tidak. Maka apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah? Kaum Syiah Rafidah mengkhususkan sujud di atas tanah Karbala, maka ini merupakan amalan bid'ah yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari kitab Allah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.